jamak mudzakar, isim jamak mudzakar, jamak mudzakar, jamak mudzakar salim, Muhammaduna atau Muhammadina. Sekarang Muhammaduna misalkan, jaa Muhammaduna. Kalau dia termasuk golongan isim yang rafa, tanda rafanya dengan wau. Contohnya jaa Muhammaduna. Muhammaduna i'rabnya rafa karena sebagai pelaku fa'il. Telah datang beberapa orang Muhammad, maka Muhammad sebagai pelaku fa'il. Jaa Muhammaduna, Muhammaduna sebagai marfu, i'rabnya rafa. Tanda rafanya dengan wau. Kenapa dengan wau? Karena jamak mudzakar salim. Beda lagi kalau dia nasab, ra'aitu Muhammadina. Muhammadina i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena sebagai objek yang dilihat. Terkena pekerjaan. Saya telah melihat beberapa orang Muhammad, berarti Muhammad yang dilihat. Tanda nasabnya bukan dengan wau, karena kalau dengan wau itu buat yang rofa. Buat yang nasab tandanya dengan ya. Kenapa pakai ya? Karena jamak mudzakkar salim. Begitu juga dengan jar, alamatnya dengan ya. Marartu bi Muhammadina. Muhammadina tanda jarnya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim dan kemasukan huruf bi. Jarnya dengan ya. Isim jamak mu'anas. Beda kalau jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim tanda rafanya dengan dhamma. Contohnya ja'a muslimatun. Nah, muslimatun rafa karena sebagai pelaku telah datang. Ja'at muslimatun, telah datang beberapa orang muslimat. Muslimat i'rabnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma karena dia sebagai atau karena dia dari jamak mu'anas salim. Kalau mansub bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Ra'aitu muslimatin. Muslimatin i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan kasrah. Alamatun nasbil ismi bil kasrah. Limadha bil kasrah? Karena dia, kenapa dengan kasrah? Karena dia jamak mu'anas salim. Gitu juga kalau dia jar. Marartu bi muslimatin. Muslimatin kasrah, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena jamak mu'anas salim. Beda lagi kalau dia jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak buat, dibuat dari mufradnya, misalkan kutubun. Hadza kutubun misalkan. Kutubun maka dia i'rabnya rafa karena sebagai khobar. Dan tanda rafanya adalah dhamma karena jamak taksir. Kutubun, hadza kutubun, kutubun i'rabnya rafa sebagai khobar, tanda rafanya dengan dhammah karena dia dibuat dari jamak taksir. Kemudian misalkan untuk jamak taksir yang i'rabnya nasab dengan fathah. Ra'aitu kutuban, saya telah melihat beberapa kitab. Kutuban i'rabnya nasab dengan tandanya fathah karena dia jamak taksir. Begitu juga dengan i'rab yang jar dengan kasrah. Selanjutnya, kalimat selanjutnya yaitu asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah adalah isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima maksudnya itu adalah yang pertama abu. Abu itu bapak. Ahu, saudara laki-laki. Hamu, saudara ipar laki-laki. Kemudian fu, fu itu mulut. Kemudian zu, zu itu milik, yang punya. Maka kalau suatu kalimat itu terbuat dari asma'ul khamsa, isim-isim yang lima ini, tanda i'rabnya kalau dia rafa maka dengan wau. Contohnya hadza abuka, ini adalah bapakmu. Abuka sebagai khobar, i'rabnya marfu atau rafa dan tanda rafanya itu dengan wau. Hadza abuka, abuka dengan wau tidak dengan alif. Asmaul khamsah kalau dia rafa maka perlu diingat i'rab atau tanda i'rabnya dengan wau.